laki-laki berubah kelamin menjadi perempuan. Kata orang Blonggo, sudah ceramah saya tentang itu. Ya, berkali-kali sampai saya dikecam, sampai saya diancam untuk didatangi di Sungai Itik ini. Mungkin banyak yang tidak tahu. Sampai diancam dulu beberapa bulan yang lalu, kami diancam, didatangi. Saya kata, datanglah, saya ada di sini. Jangan lapor Pak RT, enggak ada yang lapor. Tapi sampai sekarang datang-datang. Ada yang bilang, kok enggak datang? Ya namanya juga ganti kelamin. Jadi termasuk vokal. Kenapa? Laki-laki itu jika dia sudah berubah kelamin menjadi perempuan, maka hukumnya dia tetap menjadi laki-laki. Tidak berubah jenis kelamin. Ketika laki-laki dia mengubah kelaminnya dengan cara operasi jutaan sampai miliaran rupiah, maka tetap walaupun dia sudah menjadi perempuan dengan suntik implan, terus suntik hormon, karena hormon laki-laki perempuan kan beda. Lalu maaf kemaluannya dipotong, dijadiin alat kelamin perempuan, mirip sudah percis sama perempuan sudah. Gak ada tanda-tanda laki-laki lagi pada diri dia. Bulu-bulunya pun dihilangin semua. Kumis, jenggot dicopot semua. Tetap kita hukumi dia laki-laki. Tetap hukumnya laki-laki. Artinya apa? Walaupun dia pakai baju perempuan, maaf, walaupun pakai BH, walaupun ketika bersentuhan kulit dengan dia, tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Imam Syafi'i. Enggak. Enggak batal wudhu. Karena apa? Ya kodratnya laki-laki. Dan ketika dia sholat, dia tetap sholat sok laki-laki. Tidak boleh pakai sok perempuan. Tapi sudah ada payudaranya, beb. Ya itu. Pokoknya dia laki-laki. Tetap pakai sarung, pakai songkok, pakai baju takwa. Bukan berarti dengan dia laki-laki operasi kelamin, ntar sholat Idul Fitri pakai mukena dari belakang. Tidak boleh. Nah, kalau itu bisa bahaya itu. Karena apa? Ibu sholat dengan laki-laki. Tidak sempurna nanti sholat soknya. Sof sholatnya gak sempurna. Kenapa? Terpotong dengan adanya laki-laki. Tapi dia perempuan. Tapi dia sudah perempuan karena operasi. Operasi. Tapi tetap hukum asalnya kita katakan laki-laki. Jadi bersentuhan kulit gak batalkan wudhu. Terus memandang dia tidak. Apa namanya? Tidak. Memandang dia itu kalau gak syahwat ya. Gak dosa. Apalagi dia memakai baju perempuan tetap haram. Tapi saya sudah jadi perempuan, kamu tetap laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihat minar rijal bin nisa, wa la'anallahu al-mutasyabbihat mutasyabbihina minar rijal minan nisa birijal. Allah melaknat perempuan yang jadi laki-laki, dilaknat sama Allah. Termasuk memakai aksesoris perempuan. Perempuan itu aksesorisnya kalung, anting-anting, itu ya. Sekarang laki-laki pakai kalung perempuan, ada liontin, pakai anting-anting, kelemak-kelemek. Tetap haram. Lalu tadi juga ditanyakan, kalau keluar darahnya bagaimana? Apakah kita hukumi darah haid? Laki-laki gak ada haid. Berarti itu bukan haid. Itu berarti operasinya sakit. Operasinya gagal. Ada infeksi di dalamnya. Ketika penjahitan atau bagaimana? Gak ada, laki-laki gak haid. Makanya di kitab Fathul Mu'in, karya Syekh Al-Malibari itu, pembahasan haid itu sedikit. Padahal paling mendetail dari empat mazhab, yang paling mendetail haid itu adalah mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Paling mendetail haid itu Imam Syafi'i. Buktinya apa? Makanya Imam Syafi'i itu istrinya banyak. Bukan berarti beliau gila kawin, enggak. Beliau banyak istri untuk meneliti darah haid. Satu persatu ditelitinya. Makanya ada 9 sampai 12 macam darah haid. Itu namanya istiqra Imam Syafi'i. Dalam usul fikih ini. Bukan beliau orang sekarang, nah, modus aja kawin banyak. Kalau beliau, karena untuk meneliti. Jadi, apa? Kecuali, itu aja, dapat temuin sedikit. Kenapa? Kata Syekh Al-Malibari, kenapa dalam kitab saya, haid sedikit? Karena dua, satu perempuan gak banyak nanya tentang haid. Kedua, laki-laki gak haid. Laki-laki gak haid, dia nyebutkan sendiri. Laki-laki gak haid. Sehingga kalau sudah ada laki-laki, operasi kelamin lalu keluar darah dari kelaminnya, walaupun dia sudah mirip seperti perempuan operasi di Bangkok, Thailand sana, tetap itu bukan darah haidnya. Kodratnya laki-laki. Kalau dia mati bagaimana? Mati tetap diproseskan seperti laki-laki. Jadi misalnya namanya Tini, ini perempuan, harusnya perempuan doanya Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tetap kita doa Allah maghfirlahu warhamhu, tapi tidak, tetap Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti di batu nisannya enggak boleh itu. Ini binti Sujono enggak? Enggak boleh pakai binti, tetap pakai bin. Urusan dia di akhirat, dia urusan dia dalam kubur. Kewajiban kita tetap, karena dia kodratnya laki-laki, tetap harus ditulis pakai laki-laki. Ini syariat Islam. Enggak boleh mengkodrat. Dan urusan dia dosa kepada Allah, tetap itu urusan dosa besar. Na'udzubillah min dari. Mal'un, terlaknat. Selama dia mengubah hidupnya, selama itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah jadikan dia laki-laki, mau jadi perempuan. Lalu bagaimana ini sudah takdir Allah? Enggak ada takdir seperti itu. Enggak boleh bawa nama takdir. Enggak, Allah sudah. Kalau ini sudah takdir Allah, ya dari lahir kamu sudah ditakdirkan jadi perempuan, bukan jadi laki-laki. Kamunya aja yang kena penyakit. Itu namanya penyakit. Itu ya, itu jawaban saya di YouTube panjang lebar pembahasan saya seperti itu. Di website saya juga sudah ada sikap pada LGBT di mana-mana. Adakan pergerakan, ngumpul makawan ini itu. Karena apa? Ini adalah penyakit masyarakat. Tidak boleh dibiarkan. Tapi bukan berarti ya, kita tendang dia, kita bakar rumah dia, kita borok leher dia. Enggak. Dengan cara pendekatan yang manis, dinasihati, dengan cara yang baik-baik. Dengan cara bukan nong, kita bunuh, kita enggak. Tidak boleh seperti itu. Pakai cara yang baik-baik. Nah, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab.